kita bersua, dikala kau sedang berlaku, aku bagimu tiada teringat, karena saat itu sekejap dan berlalu. Berdendam sayang, hatiku terkena padamu sayang. Ku sampaikan salam kasih sayang. Hari ulang tahunmu. Sama seangin lalu, terimalah ini ucapan selamat hari ulang tahun.